بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, bab yang ke-9. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: babun fi fathi Qustantiniyyata wa khuruji ad-Dajjal wa nuzuli 'Isa ibn Maryam. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-9 ini dengan mengatakan bab fi fathi Qustantiniyah wa khurujid dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam. Ada 3 tanda kiamat di dalam bab ini, kemudian juga 2 di antaranya tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat, sementara yang satunya adalah tanda kecil, ya. Penaklukan Konstantinopel ini salah satu dari tanda kiamat, dan itu tanda kecil. Kemudian khuruj ad-dajjal, keluarnya atau munculnya dajjal, ini tanda besar. Membedakan antara 2 tanda kiamat, yaitu tanda besar dan tanda kecil, adalah diantaranya bahwa tanda kecil adalah umpama alarm, hanya sekedar mengingatkan bahwa kiamat itu pasti, ya. Mengingatkan bahwa kiamat itu pasti. Kemudian tanda kecil bila muncul sebahagian, maka belum tentu yang lainnya langsung muncul. Bisa jadi terpisah antara satu tanda dengan tanda berikutnya dari tanda-tanda kecil oleh waktu yang lama. Nabi SAW menjadikan bahwa diutusnya beliau sebagai tanda kiamat. Nabi SAW menyatakan, bu'ithtu ana wassa'atu kahataini. Bu'ithtu ana wassa'atu kahataini. Saya diutus dan jarak pengutusan saya dengan kiamat seperti ini. Ya. Beliau sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat mengisyaratkan dengan 2 jari telunjuk dan tengah. Ya. Wa asyara bis-sababati wal-wusta. Apakah perbedaan jarak atau dekatnya jarak jari telunjuk dengan tengah, itu yang menunjukkan dekatnya kiamat dengan pengutusan Nabi, atau kelebihan jarak jari tengah dengan jari telunjuk. Yang penting beliau memberikan isyarat dua jari tersebut. Diutusnya Nabi sudah sekian lama, ya, sementara kiamat sampai sehari ini belum terjadi, ya, menunjukkan bahwa jarak antara pengutusan Nabi dengan tanda-tanda yang lain terpisah dengan waktu yang lama. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa di antara tanda kiamat adalah meninggalnya beliau. Ya. Hitung 10 yang akan terjadi sebelum hari kiamat. U'dud ashran, atau dalam sebagian riwayat sittan, sebelum kiamat terjadi. Nabi SAW sebutkan meninggalnya beliau. Ya, termasuk salah satu tanda kiamat. Kemudian terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan sebagai tanda kiamat. Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW. Jadi intinya bahwa tanda kecil ini, dia hanya sebatas mengingatkan bahwa kiamat itu pasti. Kemudian diberikan tanda-tanda agar kita tidak lengah, agar kita tidak lalai, agar kita menyangka dunia ini selama-lamanya. Maka berkala Allah SWT ingatkan manusia dengan tanda kiamat. Dan tanda kiamat ini banyak. Tanda kiamat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Ya. Dari tanda-tanda kiamat, banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya kemudian ada kaidah yang lain, bahwa tanda kiamat kecil ini atau tanda kiamat besar atau secara umum tanda kiamat tidaklah mutlak sesuatu yang tercela. Tidaklah mutlak sesuatu yang tercela. Seperti diutusnya Nabi, meninggalnya Rasulullah SAW, terbelahnya bulan, kemudian di antara tanda kiamat banyaknya perempuan dari laki-laki jumlahnya, ini juga termasuk tanda kiamat, dan seterusnya. Sementara tanda kiamat besar itu memang sudah pertanda tegaknya kiamat langsung pasca tanda-tanda ini keluar. Ya, itu tanda besar. Kalau sudah muncul tanda besar, maka kiamat sudah pasti setelah muncul, setelah tanda besar itu muncul. Kemudian yang kedua, tanda-tanda besar ini bila mana sudah muncul satu, maka yang lainnya akan beruntun. Ya. Tanda besar ini kalau satu saja sudah muncul, maka yang lainnya beruntun. Seperti yang ada dalam bab kita ini, munculnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam berhubungan erat. Ya. Munculnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sangat erat hubungannya, karena turunnya Nabi Isa di antara misinya adalah membunuh Dajjal. Ya, maka kalau sudah muncul tanda besar satu saja, maka setelahnya pasti akan beruntun turunnya atau munculnya tanda-tanda yang lain. Nanti kalau sudah habis, terjadilah kiamat. Ya. Kemudian yang perlu juga kita jelaskan di sini, Konstantinopel. Ya. Ini adalah ibu kota kerajaan Romawi dahulunya. Ya. Ibu kota kerajaan Romawi. Ya. Dengan bermacam-macam istilah atau nama yang dengan berbagai bahasa. Sementara bahasa Arabnya Konstantinia. Ya. ibu kota kekaisaran Romawi. Ya. Yang nanti akan menjadi salah satu tanda kiamat ketika ia ditaklukkan. Ya, ketika ia ditaklukkan. Dan sebelum Fathu Konstantinia sudah ada muncul tanda-tanda yang lain seperti yang tadi kita sebutkan. Setelah penaklukan Konstantinia atau Konstantinopel, itu muncul lagi bermacam-macam tanda-tanda kiamat. Ya. Terkadang ada yang berhubungan, terkadang terpisah antara satu dengan yang lain dengan masa yang sangat lama. Tetapi di ujung zaman ini, di umat Nabi Muhammad SAW, ini sudah umat Nabi Muhammad sudah menunjukkan bahwa kiamat itu dekat dengan adanya atau dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita baca sebelum setelahnya Nabi Isa alaihissalam, ya, turunnya Nabi Isa. Beda dengan ungkapannya yang Dajjal khuruj, keluar, muncul. Karena dia muncul di muka bumi. Ya, muncul di muka bumi. Sementara Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang kita yakini sebagai seorang Muslim, ia diturunkan. Karena dia datang, dia diangkat sebelumnya oleh Allah ke langit. Ya, kemudian nanti diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda besar kiamat. Ya, untuk fungsinya yang diantaranya adalah membunuh Dajjal dan yang lain-lainnya sebagaimana yang telah kita pelajari di Sahih Muslim. Ya. Hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil memimpin kaum muslimin. Kemudian nanti membunuh babi, yaqtul khinzir. Ini Nabi SAW yang menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Allah juga mengisyaratkan bahwa ia akan turun. Ya. Sebagaimana Allah katakan bahwa ahlul kitab akan beriman kepadanya qabla mautihi. Ya. Wa min ahlil kitabi wa ma min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Jadi ada yang nanti mereka mengimani sebelum meninggal dunia, beriman kembali kepada beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa dalam keyakinan kita diangkat oleh Allah ke langit kemudian diturunkan sebagai pemimpin yang berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW dengan adil, ya. Dan juga diantara tujuan diturunkan beliau adalah membunuh Dajjal sebagai tanda kiamat besar sebelumnya. Ya. Dia diturunkan sementara Dajjal muncul. Dan kedua-duanya manusia. Kedua-duanya manusia. Dajjal manusia. Nabi Isa alaihi salam manusia sebagaimana yang kita yakini. Lahir dari seorang wanita. Ibundanya Maryam ibnatu Imran. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Ya. Alaihi wassalam. Perbedaannya mereka digelari kedua-duanya dengan Al-Masih. Dajjal digelari dengan Al-Masih dan Nabi Isa alaihi salam juga dikenal dengan Al-Masih. Perbedaan dua gelar ini kata para ulama digelari Dajjal dengan Al-Masih dengan beberapa alasan. Yang pertama, li'annahu mamsuhul ainil yumna, karena mata atau salah satu mata matanya buta atau dihapus. Karena kata-kata masaha artinya menghapus, fungsi matanya dihapus oleh Allah, maka dinamakan dengan Al-Masih. Kemudian juga digelari Dajjal dengan Al-Masih karena maksudnya Al-Masihud Dalalah, yang menyapu semua permukaan bumi ini nanti dengan membawa dan menyebarkan kesesatan, kekufuran. Menyebarkan kesesatan dan kekufuran. Maka digelari dengan Al-Masih karena menyapu, artinya mengarungi bumi, permukaan bumi ini nanti dengan menyebarkan kekufuran, membawa orang manusia untuk menyatakan bahwa dia Tuhan. Ya. Sebagai ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, dan Dajjal ini musibah dan ujian yang sangat besar. Semua para nabi mengingatkan umatnya agar meminta agar berhati-hati dengan Dajjal. Nabi SAW mengajarkan kita berlindung dari Dajjal. Banyak cara yang diberikan oleh Nabi, dengan doa, dengan menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi di awal atau di akhir, dengan bila mana mendengarnya jangan datangi, jangan pede dengan keimanan, merasa tidak akan tertipu oleh Dajjal, lari, ya, menjauh. Ini diantara yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dinamakan Nabi Isa alaihissalam Ibn Maryam sebagai Al-Masih, diantara penyebabnya adalah beliau mendapatkan mukjizat dari Allah dengan sekedar mengusap menyembuhkan, ya, menyembuhkan penyakit dengan mengusap. Yang kedua, karena dia yang menghapus kesesatan, ya, dia yang menghabisi Dajjal, ya. Ini diantara perbandingan antara Dajjal dengan Nabi Isa alaihissalam, yang tadi adalah mereka kedua-duanya manusia. Dan ciri-ciri Dajjal disebutkan oleh Nabi SAW banyak sekali, ya, ya. Matanya buta sebelah, kemudian dia memiliki kemampuan nyaris memiliki kemampuan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, ya, membawa surga dan neraka, ya. Kemudian dia tertulis di jidatnya, di keningnya, tulisan kafir. Tulisan kafir atau kaf fa ra. Ya. Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih bagian timur di Syam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah dalam bab ini memberikan kepada kita tiga tanda kiamat, satu di antaranya tanda kecil dan yang duanya adalah tanda besar. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, 7230. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Mu'alla ibn Mansur qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddatsana Suhail an abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maq aw bidabiqin فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks tanda-tanda kiamat. Kata beliau, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak atau terjadi kiamat hatta tanzil ar-rumu bil a'maqi aw bidafiq. Ya. Sehingga bala tentara Romawi ya, bermarkas atau berhenti turun singgah di a'maq dan dabiq atau danik dalam sebagian riwayat. Dua kata ini adalah nama tempat. Al-a'maq ya, al-a'maq ini nama tempat, dabiq juga tempat yang berdekatan dengan itu. Terjadi keraguan pada perawi, tetapi tidak bermasalah besar karena memang antara a'maq dengan dabiq atau danik ini tempat yang berdekatan, tidak jauh dari Halab. Halab bahasa banyak Elop ya, Aleppo ya. Halbun yang sekarang tidak jauh dari situ ya. Tidak jauh dari situ dua tempat ini, A'maq dengan Dabiq. Disitulah nanti, bukan nanti sekarang, Nabi bercerita di zamannya. Ya. Ya. Disitulah kata Nabi SAW, Romawi berhenti dan turun, bermarkas di sana, membawa bala tentaranya, kemudian, فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ min khiyari ahli al-ardh. Ini Nabi yang mencerita ya. Maka keluarlah menyambut serangan mereka, menyambut dan menyongsong mereka bala tentara dari Madinah, maksudnya kota ya, bukan Madinah kota Nabi tetapi Madinah, bisa jadi Halb, Aleppo tadi, atau Damaskus, Dimaskus. Ya, maksud dari Madinah di sini bukan Madinah Nabawiyah tetapi Madinah yang akan diserang oleh Romawi tersebut. Nabi mengatakan bala tentaranya ini, memuji mereka dengan mengatakan min khiyari ahlil ardi yawma idh. Mereka-mereka yang masuk dalam pasukan tersebut adalah manusia terbaik pada hari itu, pada masa itu. Jadi ini yang menjadi pelajaran ibrah bagi kaum muslimin. Jadi untuk menjadi pemenang, untuk memiliki kekuatan yang hakiki adalah baiknya seorang muslim, bukan jumlah, bukan banyaknya kekuatan atau bukan lengkapnya persenjataan, tetapi khiyaru ahlil ardi yawma idh. Baik menurut Nabi tentu baik dari sisi keimanan dan ketakwaan. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum, khairun nasi qarni, dalam riwayat yang lain thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, menceritakan tentang tiga generasi terbaik dari umat ini. Dan terbaiknya mereka dari tiga generasi ini bukan karena pencapaian dari unsur keduniaan atau kekayaan atau apapun juga, tetapi karena pengikutan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menauladani, mengikuti, berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang dimaksud dengan khiyaru ahli al-ardi yauma idzin. Penduduk bumi yang terbaik pada masa itu yang ada dalam pasukan tersebut. Ya. Fa idza tasaf, ketika mereka sudah bersap-sap menyusun barisan, qalatir rumu, maka pasukan Romawi pun menyampaikan keinginan mereka, khallu bainana wa bainal ladzi sabau minna nuqatiluhum, biarkan kami ya, berurusan dengan orang-orang yang telah menawan bangsa kami, orang-orang dari bangsa kami, sehingga kami bisa membunuh mereka. Inilah apa taktik siasat dari Romawi, bahwa mereka sebenarnya tidak bertujuan memerangi kaum muslimin secara umum, tetapi hanya mencari siapa yang telah memerangi Romawi sebelumnya dan menawan orang-orang dari pasukan mereka. Kemudian siasat berikutnya adalah siasat untuk mengalihkan perhatian, bahwa kami sebenarnya tidak mau perang memerangi kalian. Kemudian yang kami inginkan adalah orang-orang yang telah berbuat khianat, orang-orang yang telah memerangi, berbuat salah kepada pasukan kami, dan mereka menawannya. Kemudian yang kedua yang mereka inginkan adalah memecah belah. Siasat yang memang sangat banyak hasilnya didapatkan oleh musuh-musuh kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW memohon kepada Allah untuk tidak ditimpakan ini, ternyata Allah tidak menerima. Sudah merupakan ketetapan Allah bahwa kaum muslimin nanti akan tumbang, akan hancur, akan hilang kekuatan dengan peperangan sesama mereka, permusuhan di antara mereka. Ya. Dan itu pula yang diinginkan oleh Romawi. Bagaimana nanti pasukan yang sedang menghadang mereka ini membiarkan mereka untuk mencari dan membunuh, memerangi orang-orang yang telah memerangi Romawi sebelumnya. Namun kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang mereka adalah min khiyari ahlil ardi, ketika itu, di masa itu, mereka manusia terbaik di masa itu menyampaikan kepada Romawi, fayaqulul muslimun la wallah, tidak demi Allah, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum, kami tidak akan membiarkan kalian menyentuh saudara-saudara kami. Lihat, menunjukkan bahwa memang mereka seperti yang dikatakan oleh Nabi, khiyaru ahlil ardi, kami tidak akan menyerahkan mereka atau membiarkan kalian membunuh mereka, kata pasukan tersebut. Mulailah peperangan. Ya. Fayanhazimu thulus, la yatubullahu alaihim abada. Terjadi peperangan, maka sepertiga pasukan Romawi, ya, binasa. Ya. Binasa, yang mana Allah tidak akan menerima taubat mereka. La yatubullahu alaihim, ini ancaman. Ya. Mereka yang meninggal itu tentu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Tidak akan mendapatkan kebaikan, karena meninggal dalam keadaan kekufuran, kemudian dalam memerangi orang-orang yang beriman, manusia terbaik di masa itu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sementara di pihak kaum muslimin, itu dari pihak Romawi, ya, dari pihak kaum muslimin, wa yuqtalu thulutsuhum afdalus syuhada'i indallah, dari pihak kaum muslimin sama, meninggal terbunuh sepertiga pula dari pasukan, dan perbedaannya sangat luar biasa. Kalau tadi la yatubullahu alaihim, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, inna qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar, yang meninggal dari pasukan kami itu di surga dijanjikan oleh Allah, sementara kalian yang meninggal ke neraka. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Wa yuqtalu thuluthuhum, pasukan kaum muslimin pun meninggal syahid, ya, sepertiga, dan mereka afdalus syuhada indallah, para syuhada yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling mulia ketika itu. Karena mereka manusia-manusia yang bertakwa, mereka manusia-manusia yang paling baik ketika itu di muka bumi, tentu kalau syahidnya, syahid yang terbaik, syahid yang terbaik. Kemudian ini menunjukkan bahwa peperangannya imbang. Jumlah pasukan mungkin tidak seimbang, tetapi peperangannya imbang. Ya. Wa yuftahus thulutsu wa yaftatihus thulutsu la yuftanuna abadan. Dan sepertiga dari pasukan itu nanti yang menaklukkan, dan mereka tidak akan terfitnah selama-lamanya. Setelah mereka berhasil menaklukkan, itu yang dimaksud dengan Konstantinopel, berhasil menaklukkan Konstantinia, mereka yang berhasil ini sama sekali tidak akan terfitnah, tidak akan bercerita dengan bangga, dengan sombong, dengan membangga-banggakan diri, sama sekali tidak. Tidak akan terfitnah selama-lamanya, kata Nabi SAW. Ini seharusnya sebelum tadi kita sampaikan bahwa ini salah satu dari mukjizat Nabi, menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Kemudian fayaftatihuna Qasṭantiniyah, maka mereka berhasil menaklukkan Qasṭantin atau Konstantinopel dengan perjuangan yang besar, dengan pengorbanan banyaknya para pasukan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhasillah mereka menaklukkan Konstantinia. Nabi melanjutkan ceritanya, fabainama hum yaqtasimunal ghanimah, tatkala mereka membagi-bagi harta rampasan perang, qad allaqu suyufahum bizaitun, dan mereka pun sudah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Ya, artinya merasa memang tidak ada lagi peperangan. Idh saha fihim syaitan, tiba-tiba terdengar seruan, teriakan, pengumuman, yang Nabi mengatakan bahwa pengumuman itu, teriakan tersebut syaitan yang menghasilkan, syaitan yang melakukannya. Mereka tidak tahu, yang mereka dengar suara pasukan tadi, yang mereka dengar suara pengumuman, suara seruan, teriakan. Nabi SAW kabarkan itu teriakan syaitan, pengumuman dari syaitan. Apa kata syaitan? Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum, ya, fayakhrujun wa dhalika batil. Bahwa sesungguhnya al-masih, ini yang tadi kita sempat sejelaskan ya, alhamdulillah, al-masih di sini maksudnya dajjal. Al-Masih dalam seruan syaitan ini adalah Dajjal, untuk menakut-nakuti, menyebarkan berita yang mengkhawatirkan, yang membuat kaum muslimin cemas. Ini semua, ini bentuknya, bila mana ada berita-berita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang tujuannya membuat orang banyak khawatir, cemas, takut, ini sebenarnya pendahulunya syaitan. Ya, syaitan. Maka itu pula yang diikuti oleh orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW, yang senantiasa setiap waktu mencuri kesempatan atau mencari kesempatan untuk menyebarkan berita yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan. Seperti yang diceritakan oleh Allah pasca peperangan Uhud, dan kaum muslimin berhasil mengusir pasukan Mekah sampai ke Qar al-Ghamim, sangat jauh, setelah mengeluarkan seluruh tenaga, pasca mereka pun pecah belah, diuji oleh Allah dengan kekalahan, berita meninggalnya Nabi benar-benar ujian yang besar dari Allah, mereka berhasil memukul mundur pasukan Mekah, dan mereka pun telah terpisah jauh, dan pasukan kaum muslimin terduduk lesu, lemah, letih, tidak kehabisan tenaga, kehabisan tenaga. Tiba-tiba terdengar setan berteriak lagi, innan nasa qad jama'u lakum Fakhshawhum. Sesungguhnya mereka sudah menyusun pasukan yang baru, menyusun tenaga yang baru dan menyerang kalian. Ya. Ini teriakan-teriakan, panggilan-panggilan, seruan-seruan setan yang seperti ini sering kali terjadi di tengah-tengah orang yang beriman. Pasca penaklukan Konstantin dan kaum muslimin sudah istirahat dengan menggantungkan atau meletakkan senjata, menggantungkan pedang, tiba-tiba mereka menakut-nakuti lagi. Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum. Sungguhnya Dajjal, Al-Masih, telah di belakang kalian telah bertindak terhadap keluarga-keluarga kalian yang kalian tinggalkan. Fayakhrujun, dan keluarga-keluarga kalian melarikan diri keluar, meninggalkan rumah. Ya. Nabi SAW tegaskan bahwa wadzalika batil. Panggilan berita tersebut berita dusta, bohong. Batil, kata Nabi SAW. Ya. Memang Dajjal keluar, tetapi berita yang disampaikan oleh syaitan itu berita dusta. Maksudnya menyatakan bahwa Dajjal telah menyerang atau mendatangi rumah-rumah kalian dan keluarga kalian ketika kalian berperang. Saat ini. Membuat pasukan kaum muslimin yang dia inginkan, bagaimana pasukan kaum muslimin tadi khawatir kemudian meninggalkan medan perang dan tidak melanjutkan misi mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi mengabarkan itu dusta. Bukan berarti Dajjal tidak keluar. Dan memang saat-saat itulah Dajjal keluar. Cuma syaitan tidak tahu. Syaitan tidak tahu di mana Dajjal keluar. Ya. Dia hanya menyesuaikan apa yang ada di berita untuk membuat kaum muslimin percaya. Tetapi Nabi sudah ingatkan semenjak lama. Sebelum kejadian itu Nabi sudah mengingatkan bahwa berita yang disampaikan oleh Dajjal itu dusta, batil. Kemudian Nabi mengatakan fa idza ja'u asy-syam, ketika pasukan tersebut sampai di Syam, ya, kharaja, nah, ketika itulah munculnya Dajjal. Ya. Munculnya kita tidak tahu di mana tempatnya, tiba-tiba dia muncul. Nabi juga tidak menjelaskan dari mana bermula munculnya Dajjal. Ya. Tetapi ketika Nabi bercerita tentang penaklukan Konstantinopel, pasca penaklukan itu nantinya keluar Dajjal. Dan keluarnya mereka berada di sana, dan di sana dia juga muncul, bukan berarti di sana keluarnya. Mungkin dari sudah berada di tempat yang lain. Fabainama hum yu'idduna lil qital yusawwuna as-sufuf, tatkala mereka mempersiapkan diri untuk berperang dan menyusun barisan, id uqimatis salah, berarti ini akhir-akhir dari alur cerita, akhir-akhir dari masa keberadaan Dajjal di muka bumi, karena nanti sebentar lagi dia akan binasa. Ya, memang berarti dalam masa itu Dajjal sudah ada, tetapi tidak di satu tempat, karena Dajjal itu kan berkeliling. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara caranya, bila kalian mendengar dia berada di suatu tempat, jangan datangi tempat itu. Ketika dia kamu dengar bahwa dia akan mendatangi tempatmu, maka larilah. Itu salah satu dari solusi yang diberikan oleh Nabi SAW agar selamat dari Dajjal. Walaupun dia mengelilingi dunia, tetapi tidak bisa sekaligus. Makanya dia butuh 40 hari. 40 hari itu dikurangi 3 hari, berarti 37 hari, itu sama dengan hari-hari biasa. 1 kali 24 jam sama. Berarti 37 hari sisihkan, dan 3 hari, hari yang pertama itu 1 tahun lamanya. 37 tambah 360, 397. Ya, 397 hari. Kemudian satu hari dari yang tiga tadi selama 1 bulan lamanya. Berarti 397 hari tambah 30 hari. 427. Kemudian yang satu hari yang ketiga itu satu minggu, tambah 7 hari. 427 tambah 7 hari 434 hari total dalam hitungan hari biasa. Selama itulah Dajjal berputar berkeliling dunia dan tidak ada tempat kecuali diinjaknya, kecuali didatanginya, kecuali Mekah dan Madinah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika peperangan ini terjadi, Dajjal sudah ada. Cuma isu dari setan tadi bahwa dia sudah tiba di Syam. Sudah muncul di Syam, dan itu batil. Untuk menakut-nakuti pasukan tersebut, mengkhawatirkan, membuat pasukan tersebut khawatir, dan ternyata Nabi sudah berikan pesan ini bahwa berita itu adalah dusta. Sampai mereka di Syam dan masuk salat subuh waktu fajar, uqimatis salat, dikumandangkan iqamah untuk salat subuh. Fayanzilu Isa bin Maryam. Saat itulah turun Nabi Isa alaihi salam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam fa'ammahum, dan beliau yang mengimami pasukan tadi dan kaum muslimin lainnya di Syam salat subuh. Ya, salat subuh. Fa'idha ra'ahu aduwullah, ketika atau tatkala musuh Allah Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, dhaba kama yadhubul milhu fil ma, dia meleleh, ya, sebagaimana melelehnya garam bila berada di dalam air, ya, tidak sekaligus, ya, meleleh sebagaimana melelehnya garam di dalam air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Falau tarakahu lan dhaba hatta yahlik, andai Nabi Isa tidak membunuhnya sekalipun, dia tidak akan binasa dengan melihat Nabi Isa. Melihat saja dia sudah meleleh. Ya. Yang sebelumnya dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan dan dia bisa menghidupkan, mematikan. Ya. Dia menampakkan kekuasaannya, tetapi di hadapan Nabi Musa dia tidak berdaya. Melihat saja meleleh. Melihat Nabi Isa dia meleleh. Andai kata Nabi Isa tidak membunuhnya, dia tetap akan binasa di tangan Nabi Isa tanpa disentuh sekalipun. Tetapi walakin yaqtuluhu Allahu biyadih. Allah menetapkan bahwa Nabi Isa, bahwa Dajjal akan tewas di tangan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Fayurihim damahu fi harbatihi. Maka ia, Nabi Isa, akan memperlihatkan kepada manusia darahnya yang menempel di tombaknya. Jadi Nabi Isa membunuhnya dengan tombak. Dan darahnya akan nampak, inilah dia yang mengaku jadi Tuhan, ini darahnya. Dan ini kalian sudah lihat dia tewas. Ya. Untuk menghinakan, merendahkan, kemudian menampakkan kepada manusia bahwa dia bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cerita dari Nabi SAW kepada kita tentang tiga peristiwa tadi yang berdekatan, ya. Bukan berdekatan langsung berhubungan, tetapi bisa jadi terpisah dengan waktu, ya. Yang bisa jadi lama, tetapi runutnya atau rentetannya begitulah kira-kira. Penaklukan Konstantin, kemudian Dajjal sudah muncul, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan oleh Allah dari langit. Allahu a'lam. Nah, ta'liq mungkin. Fadal. Fa yaftatihuna Qustantiniyah, hadha qad hasal fi zaman yani Muhammad Fatih hadha. Nah. Fi bidayah. Nah. Sayaftah maratan ukhra. Wa aidan qul fa yunzil Isa ibn Maryam. Lahdha, khallini wahda. Konstantin atau Konstantinopel sudah pernah ditaklukkan, ya, di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Ya. Dan yang dimaksud oleh hadis ini bukan itu. Yang dimaksud oleh hadis ini bukan itu. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah yang tadi runutnya, urutannya, dan itu di akhir kiamat nanti, di akhir masa akan ditaklukkan kembali Konstantinopel di bawah di tangan pasukan yang mereka ketika itu min khiyari ahli al-ardi, dan setelah itu Dajjal muncul kemudian nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, fa inzil Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fa ammahum fi riwayat al-Bukhari wa Muslim aidan Nabi sallam yaqul kaifa antum aw kaifa bikum idza nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum wa laysa huwa alladhi yaqulu al-imam bal huwa yusalli khalf imam al-muslimin. Imam al-muslimin. Tayyib. Ma tawjih hana بين الحديث في رواية أخرى. أيوة. بين في هذا المراد هنا فأمه إما هو يأمر بالصلاة للإمام. Ada perbedaan riwayat yang perlu kita ketahui juga. Yang riwayatnya juga sahih dikeluarkan dari Imam Bukhari. Muslim. Kalau di sini kan dia yang mengimami kaum muslimin. Di riwayat yang lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari Muslim bahwa Nabi mengatakan kaifa bikum in yanzila fikumul masih ibnu Maryam alaihi salatu wassalam wa imamuhum wa imamukum minkum, dan yang mengimami kalian adalah salah satu dari kalian. Nampaknya terjadi kontradiksi antara dua hadis ini. Di sini dijelaskan Nabi Isa yang mengimami, sementara di situ imamnya adalah imam biasa, imam kaum muslimin, dan Nabi Isa makmumnya. Bagaimana kita menggabungkan dua hadis yang nampaknya bertentangan ini? Kata para ulama, maksudnya hadis yang sekarang ini, hadis yang sekarang bahwa Nabi Isa yang mengimami, maksudnya dia yang memerintahkan untuk sholat. Bukan dia yang mengimami, tetapi dia yang menyuruh muazin untuk mengumandangkan iqamah. Imamnya tetap imam kaum muslimin, manusia biasa yang dari umat Nabi Muhammad SAW yang biasa mengimami salat. Ya, jadi maksud mengimami, Nabi Isa mengimami di sini adalah dia yang menyuruh untuk dikumandangkan iqamat dan ditegakkan salat. Dan dia salat sebagai makmum, bukan menjadi imam. Ini ungkapan makna dia yang mengimami, karena memang orang yang menyuruh, yang berhak menyuruh untuk menegak dikumandangkan iqamah atau untuk dimulai salat adalah siapa? Imam. Ketika Nabi Isa menyuruh demikian, berarti seakan-akan dia yang imam, walaupun yang langsung mengimami bukan dia. Yang langsung mengimami bukan beliau alaihi salatu wassalam. Diakad. Tayyib. Itu beberapa tambahannya dari catatan untuk hadis ini, dan satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini. Dan mungkin kita tidak, ya, kita tunda saja, kita lanjutkan bab yang ke-10 ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Bukhari Muslim.